من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumul jami'an, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pertolongannya kepada kita semuanya, masih memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita mampu melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan atas kita semuanya, berupa melaksanakan sholat maghrib. Walhamdulillah kita lakukan dengan berjamaah, di mana ibadah sholat yang lima waktu ini merupakan perkara yang sangat penting di dalam agama Islam ini. Setelah ucapan dua kalimat syahadat, rukun Islam yang kedua melaksanakan sholat. Sholat merupakan ibadah manusia yang pertama-tama akan dihisab nanti di yaumil kiamah. Apabila sholatnya baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hamba tersebut termasuk hamba yang berbahagia, hamba yang beruntung. Dan apabila sholat hamba tersebut adalah sholat yang jelek, yang jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hamba tersebut akan termasuk hamba yang celaka, hamba yang binasa. Fa barakallahu fikum. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, mari kita berusaha untuk mencontoh, meniru sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, kita sekarang tidak mungkin melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, apakah berdirinya, rukunya, i'tidalnya, sujudnya, bacaannya, nam termaktub di dalam kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama. Nam termaktub di dalam kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama. Nam, maka mari kita pelajari. Kita pelajari kitab enam ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang sifat salat Nabi tersebut, sehingga kita bisa meniru dan mengamalkan di dalam salat kita sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Fa barakallahu fikum. Fa insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dalam Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam li Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Fa insyaallah taala kita akan membaca kitab Siyam. Naam. Kitab Zakah sudah selesai. Baik. Ada ikhwan yang menghafal hadis yang sebelumnya? Ada yang mau membaca yang lainnya? Baik, ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang terakhir dalam bab zakat. Yang menjelaskan bahwasanya zakatul fitri dikeluarkan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1 sok berupa makanan pokok. Enam, di mana makanan pokok pada masa itu berupa kurma, berupa gandum, berupa mentega, berupa kismis. Enam. Kemudian ketika Muawiyah radhiyallahu anhu datang ke Madinah dan gandum dari yang kualitas super banyak pada waktu tersebut, Muawiyah berpendapat bahwasanya 1 mud dari samro, dari gandum super ini, sama dengan 2 mud. Akan tetapi kata Abu Sa'id, aku tetap mengeluarkan zakat fitri tersebut sebagaimana dulu aku mengeluarkannya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebanyak 1 sok. Baik, kita lanjutkan pada kitab Siyam. Qala Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala, asyamu fil lughati al-imsaku anisyai. Asyam, puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri, menahan dari sesuatu. Wa fi syar'i al-imsaku anil akli wa syurbi wa sa'iril muftirati min tulil fajri astani ila ghurbi syams ta'abbudan lillahi azza wa jalla. Asyam atau puasa menurut syar'i adalah menahan diri dari makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa sejak terbit fajar yang kedua sampai terbenam matahari dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah menurut syar'i, kata Syekh rahimahullah taala, adalah menahan diri dari makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa. Enam, di antara yang membatalkan puasa selain makan dan minum adalah berhubungan badan di siang hari. Enam, sejak terbit fajar yang kedua, itu fajar shadiq, sampai terbenam matahari, ta'abudan lillahi, dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Enam, meninggalkan makan dan minum dan berhubungan badan di siang hari, bukan karena kebiasaan atau bukan dalam rangka melaksanakan nasihat dokter atau diet, bukan, tapi karena dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad faradallahu taala siyama ala ibadihi fi kulli millatin. Dan sungguh Allah taala mewajibkan asyam atas hamba-hambanya pada setiap agama. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Wa inna ma faradahu ta'ala ala jami'il umam li'annahu ibadatun 'azimatun yatajalla fiha sidku mahabbatil 'abdi li rabbih wa ta'dhimihi lahu waltimasi ridwanihi. Dan hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa atas semua umat, bukan hanya umatnya Nabi Muhammad, tapi umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad diwajibkan berpuasa. Nah, karena puasa itu adalah ibadatun azimatun, ibadah yang agung. Ibadah yang agung. Ya tajalla fiha sidku mahabbatil abdi li rabbih. Yang nampak pada ibadah tersebut, dan kebenaran kecintaan hamba kepada Rabbnya. Ya, benarnya cinta hamba tersebut kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Dan benarnya pengagungan hamba tersebut kepada Rabbnya. Dan hamba tersebut mencari keridhaan Rabbnya, keridhaan Tuhannya. Ya, nah. Bima yatahammaluhu minas sabri ala alamil ju' wal adsh wa kabihin jamahin jamahi syahwati taqdiman lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu ala ma tashtahihi nufusuhu aw nafsuhu wa tahwa ma'a ma fi dhalika min tamrini nafsi ala sabri wa quwwatil azimati fi ta'atillahi ta'ala. Nam orang yang berpuasa tersebut menanggung atau menjalani kesabaran. Nam menjalani kesabaran berupa menanggung pedihnya lapar dan haus dan mengekang keinginan hawa nafsu dalam rangka mendahulukan terhadap apa-apa yang dicinta oleh Allah dan diridhoinya atas keinginan syahwatnya atau nafsunya. Ya, walaupun pedih, walaupun lapar, walaupun sakit, ya walaupun haus, tetap dijalani, tetap bersabar orang yang berpuasa tersebut. Karena apa? Karena mendahulukan kepada apa yang dicintai dan diridho oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada mendahulukan syahwatnya dan hawa nafsunya. Bersamaan dengan itu, pada puasa tersebut latihan jiwa, terdapat padanya melatih jiwa atas kesabaran dan kuatnya keinginan dalam mentaati Allah Ta'ala. Wa tadhkiril abdi bima an'ama Allah Ta'ala alaihi minal akli wasyarabi wa ghairihima mimma tashtahihi nafsuhu. Dan sebagai peringatan bagi hamba, peringatan bagi hamba dengan apa yang Allah telah karuniakan atas hamba tersebut berupa makanan, minuman, dan selain keduanya yang disukai oleh jiwanya. Nah, ketika kita tidak pernah mengalami sakit, kita tidak merasakan begitu besarnya nikmat sehat. Ketika kita tidak pernah sakit, namun kita tidak merasakan besarnya nikmat sehat tersebut. Ya, nah. Akan tetapi ketika kita mengalami sakit, nah, mau makan susah, mau minum susah, ya, mau bangun untuk sholat susah, mau berzikir, membaca Al-Quran susah, nah, baru terasa betapa nikmatnya, betapa besarnya nikmat sehat tersebut. Ya. Demikian juga ketika kita, ya, perut kita kenyang terus, Ya, tenggorokan kita segar terus. Nah, kita mungkin kurang merasakan begitu besarnya nikmat makanan dan minuman tersebut. Ya, sehingga terkadang mungkin kita gampang membuang makanan sisa. Ya, atau menyisakan minuman kemudian dibuang. Kenapa? Karena menganggap ah itu kecil saja. Ya. Nah, itu kecil saja. Remeh saja. Enam. Akan tetapi ketika enam kita enam merasakan lapar, kita merasakan haus, nah maka sesuap makanan, seteguk air itu sangat berharga sekali. Sangat berharga sekali. Enam. Mungkin antum mendengar atau melihat ya, berita dan bagaimana orang ya, para pengungsi misalkan ya, atau orang yang kelaparan rebutan makanan sampai apa? Saling membunuh. Saling membunuh. Kenapa? Karena ingin mendapatkan makanan, ingin mendapatkan minuman ya, untuk menghilangkan kelaparan dan kehausan yang mereka alami. Nah dengan puasa ini Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan hambanya supaya hambanya tersebut ingat supaya hambanya tersebut ingat mengakui betapa besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala berupa makanan dan minuman tersebut. Sehingga jangan bermudah-mudahan ya makanan sisa sedikit buang, atau kalau makan ya asal-asalan. Nah, artinya dipilih yang apa, yang super-supernya ya, yang sedang dan yang kualitas rendah dibuang ya, jangan sampai demikian ya. Enam. Baik. Final asya'a tatabayyan bididdiha, maka sungguh perkara-perkara itu akan nampak jelas dengan lawannya. Seperti tadi, nikmat sehat akan terasa, sehat tersebut benar-benar nikmat, perkara yang besar ketika kita mengalami sakit. Nah, nikmat makanan dan minuman benar-benar dan kita rasakan, itulah nikmat yang besar ketika kita mengalami kelaparan. Ya, enam, dan seterusnya. Thumma tadzkiruhu bihali ikhwanihi al-mu'awizina awil mahrumina min ni'matil akli wa syurbi wa nahwiha min syahwati nafs imma da'iman aw fi ba'dil ahwali fayahnu alaihim wa yarhamuhum ila ghairi dhalika min masalih siyam al-amah wal khasah. Juga pada puasa tersebut, enam, memberikan peringatan kepada hamba atau supaya hamba tersebut ingat, enam, mengingatkan hamba tersebut dengan keadaan saudara-saudaranya yang miskin atau saudara-saudaranya yang terhalang dari nikmat makan dan minuman tersebut dan yang lainnya dari kesenangan-kesenangan jiwa. Nah, saudara-saudaranya yang miskin, yang terhalang dari kenikmatan makanan dan minuman tersebut, mungkin mengalami kelaparan, kehausan, nah, terus-menerus atau pada sebagian waktu saja. Maka diharapkan dengan mengingat saudara-saudara yang kelaparan, yang miskin, nah, diharapkan orang yang berpuasa tersebut kemudian mau mengasihi, mau menyayangi mereka, nah, mau membantu mereka, nah, dan yang lain-lainnya dari kemaslahatan-kemaslahatan ataupun hikmah-hikmah puasa yang umum maupun yang khusus. Nah, wafuridu siyam ala hadil umma fi as-sanati tsaniyah minal hijrah, dan diwajibkan puasa atas umat ini, atas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah. Nah, 2 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Wa min ajli masyaqatihi faradahu Allahu ta'ala bitadrij. Karena beratnya ibadah puasa tersebut, beratnya ibadah puasa tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa tersebut secara bertahap. Secara bertahap. Fa'ujaba siyam ala takhyir bainahu wa baina tu'am an kulli yaumin miskinan ma'a tafdhili asyam. Pertama-tama diwajibkan puasa dengan diberikan pilihan antara melakukan puasa dan memberi makan kepada orang miskin setiap harinya. Bersamaan diutamakan untuk berpuasa. Tahap pertama atau pada awalnya, pada awal diwajibkannya puasa adalah nam dipilih. Yang bisa berpuasa bisa memberikan makan kepada orang miskin setiap harinya. Bersamaan kalau berpuasa itu lebih baik, lebih afdal. Nah, itu awalnya. Tsumma wajaba siyam 'alaina wa rukhisa lil marid wal musafir fil fitri 'ala ayyadhiya 'iddata min ayyamin akhar ba'da zawali udrihima. Kemudian setelah itu diwajibkan puasa tersebut. Diwajibkan puasa tersebut secara sempurna, yakni tidak diberikan pilihan. Ya, wajib berpuasa. Nah, dan diberikan keringanan, diberikan rukhsah bagi orang yang sakit dan musafir, orang yang bepergian jauh. Nah, berbuka. Ya, berbuka hanya saja mengqadha, nantinya mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada waktu yang lain setelah hilang udzurnya tersebut. Setelah hilang udzurnya ataupun penghalangnya tersebut. Ya, kalau orang sakit ya sudah sembuh sakitnya, kalau orang safar sudah mukim, sudah kembali dari safarnya. Maka di qadha, ya diganti. Nah, baik, ini muqaddimah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan wasiyamu syahri Ramadan huwa ruknu tsalits min arkanil Islam. Dan puasa bulan Ramadan, ya, rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam. Pada sebagian riwayat ya, ada yang mengatakan demikian, ya. Puasa dulu baru zakat, ya, pada sebagian riwayat. Tapi yang ma'ruf ataupun yang masyhur adalah puasa rukun Islam yang keempat, ya, yang keempat. Taib, zakat yang ketiga, puasa yang keempat, kemudian menunaikan ibadah haji yang kelima. Nah, wasiyamu afdalul ibadat li'annahu tajtami fihi anwa'u sabri as-salasah. Puasa adalah paling afdolnya ibadah-ibadah. Puasa adalah paling afdolnya ibadah-ibadah karena ibadah puasa tersebut terkumpul padanya macam-macam kesabaran yang tiga. Macam-macam kesabaran yang tiga. Apa macam-macam kesabaran yang tiga itu? Al-ula as-sabru ala ta'atillah, as-thaniyah wasabru an ma'asillah, as-thalithah wasabru ala darillahi al-mu'limah. Kesabaran yang pertama adalah bersabar atas mentaati Allah. Bersabar atas mentaati Allah. Enam orang yang berpuasa, enam adalah orang yang melaksanakan perintah Allah. Sebagaimana ayatnya sudah dibacakan tadi. Kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Enam. Ya, bersabar atas mentaati Allah. Kemudian yang kedua, bersabar dari memaksiati Allah. Bersabar dari memaksiati Allah. Enam. Orang yang berpuasa harus menjauhi keharuman-keharuman, harus menjauhi larangan-larangan, harus menjauhi maksiat, kemaksiatan-kemaksiatan. Enam. Karena yang diinginkan daripada diwajibkannya puasa adalah hamba tersebut menjadi hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa, yaitu mau melaksanakan perintah Allah dan mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berpuasa tidak cukup hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan badan di siang hari, tapi juga harus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Enam. Baik, bersabar dari memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran yang ketiga adalah bersabar atas takdir Allah yang dirasa menyakitkan. Orang yang berpuasa, enam, menahan lapar dan haus. Menahan sakitnya lapar dan haus. Enam, bersamaan dan itu, orang yang berpuasa tetap bersabar. Tetap menahan, enam, diri dari menahan diri. Ya, walaupun lapar, walaupun haus. Ya, karena mendahulukan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enam. Ini enam dikatakan puasa adalah paling afdolnya ibadah. Paling afdolnya ibadah enam, karena padanya terkumpul tiga macam kesabaran ini. Ya, enam. Demikian juga wali anna Allah taala nasaba as-saum ila nafsihi wa wa'ada bil jazai alaihi min kibalihi subhanahu. Dan dikatakan puasa itu adalah seafdal-afdal ibadah dikarenakan Allah taala menisbahkan, menyandarkan puasa itu kepada dirinya, pada zat Allah Subhanahu wa taala. Enam, kul amal ibni adam lahu illa siyam fainahu li wa ana jazibih. Semua amalan manusia adalah untuknya, ya, kecuali puasa, maka puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Enam, Allah Subhanahu wa taala menisbahkan enam ibadah puasa pada dirinya. Enam, di mana para ulama menjelaskan bahwasanya amalan manusia itu adalah untuknya, yaitu untuk manusia, sedangkan puasa adalah untuk Allah. Nah, nanti di yaumil kiamah, di saat manusia saling mengkisos, maka yang menjadi tebusan, yang menjadi alat tebus, nah, dalam kisos tersebut adalah kebaikan dan kejelekan. Yani amal-amal kebaikan dan amal-amal kejelekan. Nah, kalau orang punya kebaikan dan pernah mendzalimi yang lainnya, maka kebaikannya diberikan kepada orang yang pernah dizalimi. Enam, kalau orang yang enam berbuat zalim tersebut tidak memiliki kebaikan, maka kejelekan orang yang dizalimi dibebankan kepada orang yang berbuat zalim. Enam, kecuali puasa. Ibadah puasa tidak dijadikan sebagai enam tebusan dalam kisah tersebut. Ini enam, sebagian ulama menjelaskan seperti itu. Ya, enam. Baik. Walianahu sirrun baina rabbi wa baina 'abdihi fa huwa min a'dhamil amanat. Ibadah puasa dikatakan seafdal-afdal ibadah dikarenakan ibadah puasa itu adalah ibadah yang rahasia. Ibadah yang rahasia antara Rabb dan hamba itu sendiri. Jadi yang tahu seseorang itu puasa ataukah tidak hanyalah Allah dan hamba itu sendiri. Enam. Ya, orang mungkin ya kelihatannya segar bugar. Nah, segar bugar di bulan Ramadan tapi segar bugar. Ya, enam. Tidak nampak ya kelelahan, keletihan. Ya, enam. Biasa saja secara bukan. Orang menyangka enam dia tidak berpuasa, padahal dia berpuasa. Ya, enam. Tapi mungkin ada orang yang ya, kelihatannya layu, ya, loyo, bibirnya kering, ya, misalkan. Ya, matanya sayup-sayup. Enam. Orang menyangka, oh, ini orang sedang puasa, wajar. Ya. Kalau matanya sayup, kemudian ya kelihatannya pucat. Namanya juga bulan Ramadan, orang sedang puasa. Ya, padahal dia tidak puasa. Ya, padahal dia tidak puasa. Ya. Enam, hanya dibikin-bikin saja. Ya, enam. Jadi ibadah puasa adalah paling besarnya amanah. Paling agungnya amanah. Ya, enam. Baik. Ini dikatakan bahwasanya puasa adalah enam seafdal-afdalnya ibadah, ya, karena enam perkara-perkara yang tadi. Syekh rahimahullah taala menjelaskan seperti itu. Enam. Karena terdapat padanya kesabaran yang tiga, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menisbahkan, ya, kepada dirinya dan menjanjikan membalas enam ibadah puasa tersebut dari enam Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa adalah rahasia, ya, ibadah rahasia antara Rabb dan hamba itu sendiri. Dan ibadah puasa adalah seagung-agung amanah. Hadis yang pertama dalam bab ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la taqaddamu Ramadhana bisaumin yaumin aw yaumaini illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Rawahu Al-Bukhari wa Muslimun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan melakukan puasa sehari atau dua hari, kecuali seseorang yang dia biasa berpuasa, maka berpuasalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mendahului Ramadan dengan melakukan puasa sehari atau dua hari. Nah, enam. Jadi mendahului Ramadan, ya, khawatir jangan-jangan bulan Ramadan sudah masuk, nah, saya mau berpuasa. Nah, tidak boleh demikian, ya. Karena apa? Ibadah di dalam agama Islam ini dibangun di atas keyakinan, dibangun di atas ilmu, dibangun di atas hujah. Ya, enam. Nah, tidak di dalam, tidak dibangun di atas keraguan-raguan. Ya, enam. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kapan dimulainya berpuasa dan kapan mengakhiri puasa. Ya. Enam. Puasa Ramadan diawali enam apabila hilal bulan Ramadan sudah kelihatan. Apabila hilal bulan Ramadan, yaitu bulan sabit, pertanda pergantian bulan, ya, enam, telah muncul, telah kelihatan, enam, maka pada waktu itu disyariatkan untuk berpuasa. Ya, enam. Kalau tidak kelihatan, maka hitungan bulan Syaban, yaitu bulan sebelum Ramadan, digenapkan 30 hari. Nah, digenapkan 30 hari. Ya, enam. Adapun bulan akhir bulan sudah tidak kelihatan, ya, tapi belum nampak, belum kelihatan hilal awal bulan, ya, kemudian berencana ataupun meniatkan saya mau berpuasa, jangan-jangan ini sudah masuk Ramadan, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Jadi diperbolehkan. Ya, enam. La taqaddamu Ramadhana bisaumin yaumin aw yaumaini. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari. Ya, enam. Sumu li ru'yatihi wafthiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian kalau kalian sudah melihat hilal bulan Ramadan, dan berbukalah kalian, yakni akhiri puasa bulan Ramadan, apabila kalian sudah melihat hilal bulan Syawal. Enam. Adapun jangan-jangan, ya, barangkali, maka tidak bisa dijadikan hujjah di dalam kita melakukan ibadah di dalam agama ini. Enam. Taifa insyaallah taala, keterangan yang selanjutnya pada waktu yang datang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya pada kita untuk kita melanjutkan pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alhamdulillahi rabbil alamin.